الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، على كجيان سبه كاليني توصيه سنكت pada pembicara yang pertama, kemudian kepada para hadirin sekalian. Kita wajib untuk banyak-banyak bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dari berikan taufik, kekuatan untuk menjalankan salah satu rukun Islam, untuk tiangnya agama, menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin tidak diberikan kepada umat manusia yang lain. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan mampu menghitung bilangannya banyak. Diberikan kesehatan, diberikan keluarga, keturunan, kecukupan, tidak merasa lapar dan dahaga. Kita memiliki sandang, pangan dan papan. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apapun yang datang kepada kalian dari sebuah nikmat, ingat, itu semua karunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ironisnya banyak di antara umat manusia diberi nikmat dibalas dengan kekufuran, dibalas dengan dosa, dibalas dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kalian apa-apa yang ada di atas langit. Hujan turun, paceklik berhenti, kemarau hilang. وَمَا فِي الْأَرْضِ. Begitu pula dari muka bumi, tanaman, tetumbuhan, hewan ternak. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Memberikan kepada kalian nikmat-nikmat yang diketahui dan yang tidak diketahui. Di antara nikmat yang paling agung, ikhwani afidhakumullah, tentu dengan turunnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kepada umat yang penuh dengan kejahilan. Di antara nikmat yang paling agung yaitu dengan datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam kepada sebuah kaum yang dipenuhi dengan kegelapan dan kesesatan. Tidak lama, dalam waktu singkat, fasaru sadatan nas, yang dahulunya dipenuhi dengan kejahilan, penyimpangan, kegelapan, tiba-tiba mereka menjadi pemimpinnya manusia di muka bumi. Fasaru khiyarahum. Mereka menjadi umat manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Yakununa qudwatal alam. Bahkan mereka menjadi qudwa suri tauladan yang baik untuk diikuti. Di dalam akidah mereka, iman mereka, ketakwaan mereka, ketaatan mereka. Bahkan dalam perkara adab maupun akhlak. Ini zaman tersebut. Adapun zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, umat manusia sudah terjangkit virus dan wabah yang berbahaya. Yang tidak banyak dipandang. Yaitu kejahilan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza marad. Dan ini adalah penyakit. Yang wajib untuk diobati. Yang wajib untuk dibasmi. Mereka jahil kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka terpecah belah. Mereka jahil kepada petunjuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka berpegang teguh menggigit. Khurafat, tahayul dan bid'ah yang merajalela pada zaman ini. Mereka jahil kepada dua wahyu tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka memerangi Tauhid. Menghidupkan syirik. Mematikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Sehingga timbangan pun berbalik. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang tauhid mereka anggap syirik, yang syirik mereka tauhidkan. Bahkan tidak hanya itu, berusaha untuk memberikan slogan-slogan, julukan-julukan kepada ahlul hak, Wahabi, garis keras, intoleran, ekstremisme, radikalisme, supaya umat manusia jauh daripada kebenaran. Ingin jaya, tengoklah perkataan Imam Malik. Imam yang kedua di dalam mazhab fikih Islam. Imam Malik Al-Asbahi. Abu Abdullah Imam Daril Hijrah. Beliau mengatakan, la tasluhu hadihil ummah. Umat ini tidak akan benar. Ini zaman beliau sudah mengatakan seperti itu. Lantas apa yang akan dikatakan apabila melihat pada zaman sekarang? Tapi perkataan beliau berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Kata Imam Malik, la tasluhu hadhil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan jaya, tidak akan berhasil, tidak akan baik, tidak akan benar umat ini. Sampai mereka mengikuti generasi yang pertama. Sudah dipuji mereka oleh Nabi alaihi salatu wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman-zaman. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, berikutnya dan berikutnya. Sahabat tabi'in dan para tabi'in, kembalilah kepada mereka. Kalau ingin Islam ini jaya seperti jayanya zaman-zaman tersebut. Maka ini ikhwani afidhakumullah butuh pengorbanan. Butuh jidd wa jitihad, kesungguhan, giat di dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi penyakit tersebut. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkannya di kalangan masyarakat. Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan al-ilmu la ya'tiluha syai. Ilmu agama ini enggak ada tandingannya. Ilmu agama tidak ada tandingannya. Liman saluhat niyyatu, kalau maksudnya benar, tujuannya bagus, ilmu pahalanya luar biasa. Kata murid-murid Imam Ahmad mengatakan, kif tasluhun niyyah ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, bagaimana sih benarnya niat, tujuan yang baik? Kata beliau, tarfa'ul jahla an nafsik wa an ghairik, engkau angkat kejahilan dari dirimu, kebodohan ini sudah musnah, kita faham, diterapkan, baru setelah itu kau angkat kejahilan orang lain yang paling dekat dengan dirimu, istri, anak-anak, baru kemudian kerabat, family, keluarga, tetangga, teman dekat. Disebarkan kebenaran, berdakwah. Karena ilmu agama ini cahaya. Ilmu itu nur. Bagi ini. Cahaya bagi hati manusia. Oleh sebab itu beliau pun juga menegaskan, hajatuna ilal ilmi ahwaj min hajatina ilal ta'ami wasyarab. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Sehari mungkin 8 gelas 2 liter. Makan 3 kali sehari paling banyak. Adapun ilmu dibutuhkan pada setiap detik. Ada 2 anfasik sepanjang nafasmu. Karena hati ini busuk, butuh gizi, ilmu gizinya hati. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, orang yang datang di majelis ilmu tenang, nyaman, nikmat. Karena ilmu itu ada lezzah, ada lezzatnya. Dan itu pemanisnya kalbu, pemanisnya iman. Jangan dianggap remeh. Orang yang hadir di majelis ilmu, mereka mendapatkan kelezatan yang mungkin tidak diberikan kepada orang yang kaya sekalipun. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibrahim Ibn Adham, beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk wa abna'il muluk." Kalau seandainya raja tahu, anak-anak raja tahu, para pangeran dan keturunan, cucu-cucu mereka mengetahui, "Ma nahnu fihi," apa yang kami rasakan? Lezatnya ilmu, nikmatnya ibadah, enaknya ketaatan. Yang tidak diberikan mungkin kepada mereka. Kalau sekedar harta datang dan pergi. Kata orang Arab, al-yum mudir wa bukra fakir. Bisa jadi kamu hari ini bos, besok miskin. Al-yum lak wa bukra alik. Hari ini kamu memberi, bisa jadi besok kamu yang diberi. Hari ini tanganmu di atas, bisa jadi besok tanganmu yang di bawah. Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan keadaan. Kata Ibrahim Ibn Adham, kalau seandainya para raja tahu apa yang kita rasakan dari kenikmatan, dan mereka miskin, mereka fakir. Tapi kata Ibrahim Ibn Adham, kalau seandainya mereka faham apa yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan, lezatnya keimanan ilmu, lajaladuna alihi bisuyuf, kita akan dicambuk dengan pedangnya. Kita akan dicambuk dengan cemeti dan tongkat-tongkat mereka. Karena hasad, karena iri. Ada kenyamanan di dalam halaqah ilmu, di dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini surganya mukmin. Ini saja surganya mukmin. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, inna fid dunyati jannatun, di dunia ini ada surga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man lam yadkhulaha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak bisa merasakan surganya dunia, tidak akan merasakan surganya akhirat. Apa itu surganya dunia yang sudah kita sebutkan di atas? Lezatnya ilmu, lezatnya keimanan, manisnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada saat ini berkumpul bukan untuk canda tawa atau guyon, bukan untuk jual beli. Kita semuanya saat ini berkumpul di masjid Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka berkumpul untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari tafsirnya, intisarinya, ilmu Al-Qur'an. Maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah wa qala Rasul, melainkan mereka akan diberikan 4 fadilah. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan diturunkan. Wa ghasyathumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaika, mereka dinaungi oleh para malaikat, makhluk yang besar, mereka bersayap, diciptakan dari cahaya. Dan ini wajib untuk kita iman. Kita tidak bisa melihat, tapi Nabi alaihi salatu wasalam tidak berbicara melainkan wahyu. Malaikat mereka memberikan naungan kepada orang-orang yang mencari ilmu, hadir di majelis-majelis ta'lim. Alladzina yu'minuna bil ghaib, karena sifat orang yang bertakwa mereka beriman kepada hal-hal ghaib. Ini perkara ghaib. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, bagi yang hadir di masjid untuk mempelajari agama Allah, akan disebutkan mereka di hadapan penghuni langit. Allahu Akbar. Diberikan ketenangan, ketenteraman, diberikan rahmat, kecukupan oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat, kemudian disebutkan mereka di penghuni langit. Ini 4 fadilah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Nabi tidak pernah meminta di dalam perkara dunia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quran kecuali lafad waqul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu ini merupakan cahayanya haji. Begitu pula ilmu yang bermanfaat merupakan sebab kebahagiaan seorang muslim di dunia maupun akhirat dari banyaknya berbagai macam fitnah, ujian. Karena selagi ruh di dalam jiwa seorang mukmin, tidak ada yang bisa menjamin ana wala antum. Fitnah ujian akan terus datang, kecuali orang kalau sudah wafat. Walhamdulillah, masya Allah, ini yang ada di dalam tanah wafat dalam keadaan sujud, berzikir, membaca Al-Quran. Oh insya Allah husnul khatimah, selesai. Tapi ketika ruh masih berada di jiwa kita, tidak ada satupun yang bisa untuk menolak ujian Allah subhanahu wa ta'ala akan datang silih berganti. Dan di antara penyelamat dari berbagai macam fitnah adalah ilmu syar'i. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, orang-orang soleh dari zaman pertama, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Semangat. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengorbankan hartanya. Berkata Ibnu Tahir rahimahullah, seorang alim dari kalangan ahlul hadis, bal tudamma fi talabihi marradain, aku pernah kencing darah di dalam mencari hadis sebanyak 2 kali. Kencing darah. Marra bi Baghdad wa marra bi Makkah, sekali di kota Makkah dan sekali yang lain di kota Baghdad. Kuntu amshi hafiyan fil har, aku berjalan tidak punya alas kaki, Di terik panas yang amat sangat menyengat. Berjalan gak pakai sendal, gak punya sepatu. Beliau fakir. Wa kuntu ahmil kutubi ala dhahri. Dan aku selalu membawa kitab di atas punggungku. Zaman sekarang ada banyak paketan dikirim lewat kargo. Zaman dahulu mereka bawa di atas punggung. Berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ibnu Thahir tidak menggunakan sendal sampai kencing darah. Wa ma sa'altu ahadan minan nas, dan aku tidak pernah meminta kepada umat manusia. Beliau tidak punya unta, tidak punya keledai, tidak punya kuda yang bisa digunakan untuk memudahkan berkendaraan untuk menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Ibnu Thahir. Begitu pula Syu'bah Ibn Hajjaj Abul Bistam Al-Utaqi yang diberikan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya kaum mukminin dari sisi hadis. Beliau belajar kepada gurunya yang bernama Al-Hakam Ibn Utaibah 18 ashur, 18 bulan. Duduk bersama gurunya. Perbekalan habis. Gak bisa makan, gak bisa minum. Faba'a judhu'a baitihi. Sampai beliau jual atap rumahnya. Kayunya dicopot, dijual. Untuk melanjutkan di dalam mencari ilmu. Begitu pula Abdurrahman ibn Yusuf ibn Hirash. Bagaimana pengorbanan beliau. Mengatakan syarabtu bauli fi hadza sya'ni 5 times. Aku pernah minum air seniku sendiri sebanyak 5 times dalam perkara ini. Jangankan merasakan, membayangkan saja tidak bisa. Kata Ibn Hirash, aku minum air seniku sendiri sebanyak 5 times. Ketika sampai pada asar ini berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, la'alahu fa'alahu ittiraran. Bisa jadi imam ini beliau melakukannya dalam keadaan darurat, terjepit, terdesak, li'adam wujudil ma. Beliau melakukan perjalanan jauh dan sudah tidak ada air. Melewati gurun pasir, Sahara, melewati lembah, lereng perbukitan, air sudah tidak ada. Melanjutkan kehidupan di dalam mencari ilmu sampai dia minum sendiri air seninya sebanyak 5 times. Dalam keadaan terdesak, boleh. Terjepit. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, Imamul Mubajjal Abu Abdullah rahimahullah. Kita cuma sekedar mengetahui namanya saja. Kana yu'rid nafsahu lil jammalin. Beliau dahulu senantiasa menawarkan dirinya kepada kafilah yang punya unta. Artinya dia siap untuk menjadi khaddam, pembantu. Membersihkan kotoran unta, membuatkan makanan minuman disajikan kepada majikan. Untuk cari uang, tidak. Li ajli an yahmil kutubahu, supaya mereka siap untuk membawa kitabnya Imam Ahmad ibn Hanbal ke tempat yang beliau inginkan. Ke tempat yang beliau inginkan. Sehingga beliau mampu untuk menulis dan melengkapi satu kitab yang dijadikan oleh rujukan kaum muslimin sejak abad ke-2 Hijriah sampai saat ini dan sampai hari kiamat biiznillah, yaitu kitabnya Musnad Imam Ahmad yang di dalamnya terdapat 40 ribu hadis. Sahih Bukhari yang sudah kita ketahui itu jumlahnya 7 ribu sekian. Ini musnad Imam Ahmad 40 ribu hadis. Artinya 7 kali lipat lebih banyak daripada Sahihul Bukhari. Dari pengorbanan yang besar. Kalau zaman sekarang kita tinggal klik satu lafaz, semuanya sudah keluar. Di alat ini. 8 kali 15 senti. Isinya mereka korbankan harta. Bahkan tidak sedikit nyawa jadi taruhannya. Yahya ibnu Ma'in rahimahullah dikenal dengan penghafal hadis. Yahya ibnu Ma'in bapaknya kana waziran, menteri kabinetnya raja, tangan kanannya. Ketika wafat, memberikan warisan kepada putra tercinta. Alfa alfa dirham wa khamsuna alfa. Zaman salaf kalau menyebutkan 1 juta, itu dengan 1000-1000. Nolnya 3, artinya 1 juta. Tidak ada kata million pada zaman dulu, mungkin tidak sampai kebilangan itu mereka. Kata rawi, Yahya ibnu Ma'in ketika abahnya meninggal, beliau mendapatkan harta warisan 1.050.000. Para ulama mereka mengatakan 1 dirham itu 2,6 gram perak yang dipahat. Berapa kalau zaman sekarang kita buka kalkulator? 1.050.000 dirham dikali 2,6 gram. Dia mendapatkan warisan 2.730.000 gram perak. Kalau gram pada hari ini 10.000 dikali 10.000, enggak keluar nominalnya di HP saya karena mungkin HP bukan yang baru, enggak keluar nominalnya. 2,73 × 10 berapa ini ya? Kurang lebih sekitar 27 miliar. 27 miliar zaman sekarang merupakan uang yang besar. Ini zaman sekarang. Lantas bagaimana 27 miliar di 12 abad yang lalu? Sarwatun azimah, peninggalan yang besar. Apa kata rawi? Fa'anfaqahu fi talabil hadis. Uang tersebut beliau nafkahkan, keluarkan di dalam mencari hadis dari satu kota ke kota yang lain, wilayah ke wilayah yang lain, provinsi, negeri. Berpindah-pindah tempat untuk mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang lemah, mana yang bisa diambil untuk menjadi hukum-hukum dalam agama Islam. Kata rawi, hatta ma bakiya ma yashtari bihi na'la, sampai uang tersebut sudah tidak tersisa lagi untuk membeli tali sendalnya yang putus. Allahu Akbar. Murah bagi mereka. Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah. Ubaid ibn Ya'ish rahimahullah. Beliau mengatakan baqitu 30 sana. Sudah 30 tahun lamanya. Ma akaltu al-asya' biyadi qat. Aku tidak pernah makan malam dengan tanganku sendiri. 30 tahun. Aku tidak pernah makan malam dengan tanganku sendiri. Wa innama tulaqimuni ukhti, saudari perempuanku yang menyuapi saya. Tidak ada waktu untuk menyentuh makanan malam. Terlalu sibuk untuk membaca kitab mutalaah, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar makan saja sesuatu yang paling kita senangi, beliau tidak lakukan. Menjaga waktu, ilmu banyak. Tapi di antara kaum muslimin, Kalau ada pengajian taklim, tidak hadir, hadir sebagian terlambat. Kata para ulama, lam yu'tika illa ba'dha ilmu, ini luas. Kalau engkau kerahkan seluruh waktumu, ilmu tidak akan datang kepadamu kecuali sebagian saja. Lantas bagaimana? Apa yang kita dapat? Kalau kita memberikan kepada ilmu dari sisa-sisa waktu kita, itu pun masih dipotong-potong. Kita akhiri dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, pada hadis ini tidak disebut akan ditambahkan kekayaannya, pangkatnya, tahtanya. Yufaqihu fiddin, dia akan ditambah dalam perkara agama. Berarti orang ini Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebalikan dari hadis ini. Apabila Anda melihat orang tidak semangat di dalam perkara agama, tidak punya ilmu, jahil kepada hukum-hukum Islam, berarti tanda Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa semangat di dalam memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan ini sebagai penyebab, jembatan, sarana, media bagi seorang Muslim untuk masuk ke dalam surga Allah. Karena dahulu 14 abad yang lalu Nabi telah berjanji, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti suatu jalan, fihi ilman, pada jalan itu ada ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai golongan mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.